Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini pembahasan ilmu faraid, hukum waris Islam. Dan pertemuan yang telah lalu kita telah membaca bab yang ketiga. Bab yang ketiga dari buku ilmu faraid tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit. Nah, kita telah menyebutkan bahwasannya ketika seorang itu meninggal dunia dan dia memiliki harta peninggalan, harta tidak langsung kemudian dibagikan kepada ahli waris, tetapi dilihat terlebih dahulu apakah ada hak-hak yang masih berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. Iya. Apakah di sana ada hutang misalnya? Ya. Kalau ada hutang, ya hutang itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Karena itu bukan haknya mayit. Bukan haknya mayit berarti juga bukan haknya ahli waris, harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini contoh. Ya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu beberapa jenis hutang. Ya. Ada hutang yang lepas, ada hutang yang terikat dengan ya harta waris. Naam. Bisa dimurojaah pada pembahasan yang telah lalu. Ada hutang yang terkait dengan haknya Allah Azza wa Jalla, hutang kepada Allah seperti nazar, ya. Ada hutang yang merupakan hutang mayit kepada manusia. Ya. Ini yang terakhir kita bahas, yaitu pembahasan tentang masalah hutang-hutang mayit. Kemudian berikutnya ikhwatil kiram, pada halaman yang ke-23 dari buku ini, ya. Setelah harta yang ditinggalkan itu digunakan untuk menyelenggarakan jenazah dan telah dikeluarkan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang terikat, kemudian juga sudah digunakan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang lepas, ya, maka berikutnya adalah kita lihat apakah mayit itu memiliki wasiat atau tidak memiliki wasiat. Nah, adakah wasiat yang tertulis yang telah diwasiatkan oleh mayit, atau wasiat yang disampaikan lisanan secara lisan dan memang itu wasiat dikuatkan dengan saksi dan yang seterusnya, memang betul-betul dipastikan ada wasiat. Kalau memang ada wasiat, maka wasiat itu dikeluarkan, dilaksanakan sebelum nanti, ya, harta itu betul-betul sudah murni menjadi tarikah harta ahli waris. Ya. Kita baca ikhwatil kiram keterangan pada halaman 23. Apabila sebelum meninggalnya mayit dia berwasiat untuk mengeluarkan sejumlah harta untuk kebaikan. Misalnya dia berwasiat untuk membangun masjid, berwasiat untuk mewakafkan mushaf, berwasiat untuk menafkahi anak-anak yatim, atau berwasiat untuk menyembelih hewan kurban, atau wasiat-wasiat apa saja dari wasiat-wasiat yang terkait dengan harta, maka wasiat tersebut wajib untuk ditunaikan. Jadi wasiat-wasiat tersebut wajib untuk ditunaikan sebelum harta itu dibagikan. Nah, jadi wasiat itu ditunaikan dulu sebelum harta dibagikan. Hanya saja di sini, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, diingatkan oleh para ulama bahwasanya wasiat yang wajib dilaksanakan itu apabila wasiat tadi memenuhi syarat-syarat. Jadi wasiat itu ditunaikan kalau memenuhi apa? Syarat. Nah, ini kalau tidak kita pahami, orang kadang juga akhirnya bingung, ya, tidak punya pegangan. Misal contoh, ada orang sebelum meninggalnya berwasiat, kalau saya mati tolong nanti kuburan saya dibangun dengan marmer. Kalau saya mati tolong bangun musola di atas kuburan saya. Ini kan wasiat juga. Ya. Sebagian orang mengatakan ini wasiat harus dilaksanakan. Ini wasiat, tidak boleh main-main. Ya. Padahal tidak setiap wasiat, ya, itu kita tunaikan kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Jadi wasiat yang ditunaikan itu adalah wasiat yang terpenuhi padanya syarat-syarat apa? Wasiat. Iya. Apa wasiat atau apa syarat-syarat wasiat itu? Awalan yang pertama, ikhwatil kiram, wasiat tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang harus ditunaikan. Jadi wasiat tadi adalah ketaatan. Nah, wasiat berupa ketaatan. Berwasiat misalnya, ya, bangunkan masjid. Nah, ini wasiat kebaikan. Tapi kalau tadi wasiat suruh membangun musola di atas kuburannya, ini kebaikan atau kemaksiatan, Mas? Hah? Kemaksiatan. Tidak boleh. Rasul melaknat orang-orang yang membangun tempat-tempat ibadah di atas apa? Kuburan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sakit, di sampingnya ada Ummu Salamah. Ummu Salamah bercerita, menceritakan tentang kanais gereja-gereja yang ada di Habasyah. Gereja-gereja yang ada di Habasyah, ya, di mana ada gereja-gereja megah, di situ ada patung-patung orang-orang soleh yang dimakamkan di situ. Ketika Nabi mendengar kisah Ummu Salamah, karena Ummu Salamah ini dulu termasuk di antara sahabiat yang ikut hijrah ke Habasyah, sehingga memang melihat, ya, fenomena tadi di Habasyah. Ketika Nabi mendengar kisahnya Ummu Salamah, segera Nabi memperingatkan umat, ulaika idza mata fihim rajulun salih au salihuhum, mereka itu adalah kaum yang kalau orang soleh mereka itu mati, ya, banau ala kuburihim masajida, mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan mereka. Wasawwaru tilkas suwar, kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang soleh tadi dikubur, dibangun di atasnya masjid-masjid, jadi tempat untuk ibadah, dan dibuat patung-patung orang soleh ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ulaika sirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Nah, jadi kalau ada wasiat yang seperti ini, jelas tidak boleh dilaksanakan. Walaupun wasiat itu tertulis, ya, ada saksi-saksinya, ada meterai dan seterusnya, betul-betul memang ini valid, saksi menyatakan betul-betul ini adalah wasiat dari mayit, tetapi wasiat tadi adalah wasiat yang berisi kemaksiatan, berisi, ya, menyelisihi atau penyelisihan terhadap Alkitab was sunnah, maka wasiat tadi tidak boleh ditunaikan. Jangan ragu-ragu, Ya, jangan ragu-ragu. Nah, kalau saya mati tolong diadakan misalnya ya, pengajian full satu minggu di rumah baca Quran. Baik, pengajian bagus, baca Quran juga apa? Bagus, tapi tariqah yang seperti ini, ijtima' indal mayyit. Baik, makan di situ dan seterusnya, ini termasuk niyah. Tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Walaupun surahnya bentuknya adalah mada kebaikan, namun ini al-bid'ah. Ini adalah bid'ah wa muhdatsatil umur. Ya, perkara-perkara yang baru dalam agama, ya, maka tidak ditunaikan ikhwatil kiram. Tidak boleh ditunaikan karena ini termasuk al-bid'ah wa muhdatsatil umur. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kapan wasiat itu ditunaikan? Wasiat itu ditunaikan jika nilai wasiat tidak melebihi, tidak melampaui sepertiga dari harta mayit. Nah, setelah dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, untuk pelunasan hutang-hutang. Ya. Nah, jadi tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Fa masalan misal ada seorang mati meninggalkan ya harta misalnya 150 juta. Untuk pengurusan jenazah habis 1 juta misal. Kemudian ternyata dihitung hutang-hutangnya semua sampai lunas hutang-hutangnya, ternyata ya sisa harta itu hanya 90 juta rupiah dari 150. Sudah dilunasi hutangnya semuanya, ya, jadi murni harta tarikah itu adalah 90 juta. Baik, kemudian ternyata ada wasiat untuk mengeluarkan harta. Wasiatnya apa? Wasiatnya untuk menyantuni anak-anak miskin, yatim di kampungnya. Ya, senilai 20 juta, misal. 20 juta tolong dikeluarkan untuk ya sedekah. Dari 90 juta yang tersisa ya, 20 juta dikeluarkan untuk apa namanya? Menyantuni fuqara wal masakin. 20 juta itu tidak melebihi berapa? Sepertiga. Maka laksanakan tunaikan. Tunaikan 20 juta itu keluarkan untuk apa yang diwasiatkan. Jadi syaratnya demikian, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, apabila nilai wasiat itu lebih dari sepertiga, maka yang ditunaikan itu hanya sepertiga saja, maksimal itu sepertiga. Atau diserahkan keputusannya kepada ahli waris. Kalau ahli waris mengatakan ya enggak apa-apa sudah. Ya, kita kebetulan tidak butuh harta, kita semuanya kaya, enggak butuh, enggak masalah dikeluarkan. Ya. Ternyata pesannya adalah mengeluarkan 50 juta dari 90 juta itu. Ahli waris semuanya orang-orang kaya, semuanya tidak butuh. Wis rapopo 50 juta kabeh digunakan untuk masjid atau untuk apa? Seperti dengan wasiat, sesuai dengan wasiat, walaupun itu lebih dari apa? Sepertiga, namun disetujui oleh ahli waris. Karena itu haknya ahli waris. Ahli waris sudah melepaskan haknya, enggak masalah. Ya. Yeah. Wabillahi taufiq. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi sahabatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas yang sedang sakit parah ketika itu. Sa'ad menyangka beliau akan meninggal karena saking parahnya. Kebetulan beliau tidak punya ahli waris kecuali anak perempuan. Dia hanya punya anak perempuan. Ya. Taib. Datang Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau melihat aku sakit seperti ini, bolehkah saya mewasiatkan 2/3 hartaku? Beliau orang kaya raya. Jadi kalau dikeluarkan 2/3, untuk anaknya masih dapat. Banyak. Kata Nabi, la, jangan, tidak boleh. 2/3. An-nisfu ya Rasulullah, 1/2 ya Rasulullah, setengah bagaimana Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak. As-sulus, 1/3 ya Rasulullah. Kata Nabi, as-sulusu Wasulusu kasir, boleh kamu mengeluarkan sepertiga, tafadhol. Namun sepertiga itu pun juga sangat apa? Banyak. Sepertiga itu banyak. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh seandainya kamu meninggal dalam keadaan meninggalkan ahli warismu kaya dan cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan fakir, miskin, kemudian menengadahkan tangan, mengetuk pintu dari satu pintu ke pintu yang lain. Lebih baik yang pertama, kamu tinggalkan mereka dalam keadaan cukup. Iya. Maka Nabi membatasi wasiat itu sepertiga. Ya, karena mungkin saja ada orang wasiat semua harta, mungkin tidak? Oh, sangat mungkin. Iya. Hal yang aneh-aneh saja banyak zaman sekarang ini. Iya. Wasiat untuk kucingnya, ya. Wasiat untuk anjingnya, ya. Wasiat untuk anaknya tidak dikasih, yang dikasih apa? Ya, hewan piaraannya, karena selama ini yang menunggu dan yang menghibur adalah hewan piaraannya. Ya, itu zaman sekarang seperti ini banyak yang ya, aneh-aneh. Ya. Taib. Atau mungkin mewasiatkan seluruh hartanya. Ya tidak boleh, nah, dibatasi. Syariat membatasi wasiat itu berapa? Sepertiga. Kemudian syarat yang ketiga, wasiat itu ditunaikan dan dilaksanakan jika wasiat berupa harta ini tidak ditujukan kepada salah satu dari ahli waris yang memang berhak mendapatkan warisan. Iya. Kalau memang sudah dapat warisan, jangan diberi wasiat. Karena kalau demikian maknanya melebihkan atas yang lain. Misal ada seorang punya anak 5. Punya anak 5 laki-laki semua. Otomatis kalau mati harta diberikan kepada mereka ini. Ya, dibagi rata untuk 5 orang. Namun orang tua mungkin merasa salah satunya paling dekat karena memang tinggal bersama. Sehingga ada wasiat. Ada wasiat. Ya. Sebagian hartanya memang sudah ditujukan untuk salah satu anaknya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena ada larangan. Ya, larangan. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai akal. Jangan pakai kebiasaan. Kita pakai apa yang Allah tetapkan. Iya. Dan sungguh apa yang Allah tetapkan adalah kebaikan. Hukum Allah adalah sesuatu yang penuh dengan hikmah. Kita dilarang untuk mengarahkan wasiat kepada salah satu dari ahli waris yang berhak mendapatkan apa? Warisan. Di dalam sebuah hadis, ya, halaman yang ke-24, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasul mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan, telah membagikan hak kepada masing-masingnya. Jadi masing-masing sudah punya hak. Fulan sepertengah, seperdua, fulan sepertiga, seperenam, ini sudah diatur oleh Allah jalla wa ala. Ya, ahli waris sudah punya hak masing-masing. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada lagi wasiat yang ditujukan kepada ahli waris. Ya. Demikian Nabi mengatakan fala wasiyata liwarisin. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Ya. Ya. Kalau pakai perasaan ya sudah bisa rusak. Betul mungkin salah satu dari 5 anak itu yang dilihat paling perhatian kepada orang tua adalah yang apa? Yang paling kecil karena tinggal apa? Satu rumah. Tapi kalau seandainya syariat ini di apa namanya? Lampaui, ditabrak wasiat apa syariat ini. Ini yang paling kecil ini dikasih lebih, ada wasiat. Nah, mungkin akan berakibat buruk. Jelas dia menyelisih syariat. Ini sudah akibat buruk yang pertama. Ya. Akibat berikutnya adalah mungkin di antara mereka akan terjadi mana? Ya, perselisihan. Yang perselisihan itu tidak hanya sehari dua hari, berkepanjangan. syuhur, awam, yakni berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan mungkin juga berlanjut kepada anak cucu mereka. Mungkin juga berakibat yang lainnya, tidak kemudian berbakti kepada orang tua. Ya. Naam. Ya, malas untuk kemudian apa? Ya, mendoakan orang tuanya. Mungkin bisa jadi. Ya. Sebagaimana sebagian orang tua, karena kejahilannya, karena melihat salah satu anaknya mungkin kurang perhatian, tidak dikasih warisan. Wasiatnya malah tidak dikasih. Ya. Yang sebetulnya juga menyelisih syariat. Lah yang membagi itu Allah kok. Bukan dia. Ya. Barangkali, dan kita berharap dengan tetap diberikannya warisan kepada anak-anak ini, walaupun dia kurang perhatian, mungkin dia akan berubah menjadi orang yang baik, berbakti pada orang tua, ya, dan seterusnya, ikhwatil kiram. Jadi sekali lagi, kalau ada wasiat dari mayit, tidak serta-merta wasiat itu dia apa? Dilaksanakan. Tapi dilihat wasiat itu, apakah wasiat ini memenuhi syarat-syarat untuk ditunaikan atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Idza tawaffarat hadhihi syurut as-salasah, jika syarat-syarat tiga ini terpenuhi, maka laksanakan. Ya. Yang pertama, wasiat itu adalah termasuk ketaatan kepada Allah. Kemudian wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta. Kemudian wasiat itu tidak ditujukan kepada salah satu dari ahli waris yang telah memiliki hak warisan. Bisa dipahami ya? Ini syarat-syarat dilaksanakannya wasiyah. Naam. Taib. Bismillah. Kalau ini semua sudah terpenuhi, ya, penyelenggaraan jenazah sudah ditunaikan, hutang-hutang terikat, hutang-hutang lepas, wasiat ini sudah ditunaikan semua, maka yang tersisa itulah, ya, yang disebut dengan tarikah, harta warisan yang nanti akan dibagikan kepada ahli waris. Naam. Wabillahi taufiq. Taib. Dunia ini memang ya, sebanyak apapun dunia ya akan ditinggal. Taib. Makanya sebelum kita meninggalkan banyak persiapan. Ya. Banyak persiapan. Ketika kita punya perusahaan banyak, ya, saya punya perusahaan taksi, punya perusahaan pabrik-pabrik, punya ini itu, sepertinya banyak. Ya. Tapi ketika meninggal, ini perkara-perkara yang cukup berat. Ya, karena untuk menilai dan membagi warisan ini namanya dunia. Ya. Berapa hutangnya dihitung, ya. Berapa hartanya, hartanya dinilai, ya. Baik, dikonversikan nih semuanya, mobil-mobilnya berapa ini, berapa nilainya, pabrik-pabriknya berapa ini, alat-alat pabriknya berapa ini, ya. Uangnya, hutangnya, dan seterusnya, sampai ketemu betul, ketemu, untuk nanti dibagikan kepada ahli waris. Ya. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wasalam beliau wafat, semua harta beliau sedekah. Memang ini kekhususan Nabi. Nabi tidak diwasiat diwariskan hartanya. Ya. Kalaupun ada harta yang ditinggalkan itu untuk kaum muslimin sedekah. Itu pun ketika Nabi wafat ternyata tidak ada harta kecuali hanya beberapa sedikit. Tidak meninggalkan dinar, wala dirham. Ya, hanya ada beberapa senjata beliau, pakaian beliau. Tidak banyak yang beliau tinggalkan. Hadza Rasuluna alaihi salatu wassalam. Taib. Baru setelah semuanya ditunaikan, ya, tarikah itulah yang akan dibagikan kepada ahli waris, ahli waris. Taib. Wabillahi taufik. Dengan demikian selesai bab yang ke 3. Nah. Sampai jam berapa ini? Maghrib jam? Cilacap sama Purwokerto mungkin beda setengah jam kadang-kali ya. Jam berapa maghrib? Hah? Sampai jam 6. Pak Lim sampai jam 6. Oh iya. Salam. Oh iya. Nah, berarti paling enggak 6 kurang 10 ya. Oh iya. Jadi kita masih bisa masuk pada bab yang ke-4. Ya, kita masih bisa masuk pada bab yang ke-4. Ya. Nah. Al-bab ar-rabi, bab yang ke-4. Pembahasan tentang rukun-rukun waris, syarat-syaratnya, sebab-sebab, dan juga penghalang-penghalang apa? Waris. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita baca halaman 25. Rukun-rukun waris, syarat-syarat waris, dan sebab-sebab waris ini merupakan faktor-faktor penentu, sangat menentukan terwujudnya waris mewarisi. Artinya, apabila semua faktor-faktor ini terpenuhi, rukun-rukunnya lengkap, syarat-syaratnya ada, sebab-sebabnya jelas, ya. Kemudian tidak ada penghalangnya, penghalang mawani'ul irs, maka ketika itulah terwujud waris mewarisi. Ya. Nah, jadi kita harus paham betul ini. Karena hukum itu tidak terwujud kecuali ketika terpenuhi semua ini, rukun, syarat, ya, sebab dan seterusnya. Sama seperti ibadah yang lain atau seperti hukum yang lain, sholat misalnya. Ya. Ada syarat, ada rukun, kan demikian. Ada mawani, ada penghalang. Sudah wudu, sudah pakai pakaian, menutup aurat, waktu sudah apa, masuk, tapi dia sedang hayub, tetap saja dia sholat. Apakah dia melakukan sholat? Jawabannya tidak, ya, tidak sah sholatnya. Nah, tidak sah sholatnya. Atau mungkin ketika sholat, ya, di tengah-tengah sholat datang hayub. Ya, selesai sudah, nah, jangan dilanjutkan, ya, karena ada penghalang di situ. Orang lupa belum wudu, orang lupa belum mandi janabah, ya, karena mungkin ya, namanya manusia lupa, ya, belum wudu, sholat asar sampai selesai, ya. Nah, selesai sholat baru ingat saya belum wudu, ya, ini betul-betul yakin belum wudu. Karena dia tadi bangun, ya, terdengar azan atau qomat sholat asar, maka karena dia baru bangun, dia ke belakang hanya raup saja, langsung pakai baju ke masjid, niatnya wudu di masjid, ya, niatnya demikian. Begitu sampai masjid lupa dia kalau belum wudu, masuk ke masjid, masuk shof, sholat sampai selesai. Ya, ada syarat yang belum terpenuhi, yaitu apa? Wudu. Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Mengangkat hadas adalah salah satu syarat dari syarat-syarat mada as-shalah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la salata atau la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai kalian berwudu. Kalau tidak wudu berarti tidak sah. Nah, kalau dia sudah selesai sholat asar baru ingat, loh saya belum wudu. Ya wong kamu belum wudu. Wudu sana, ulangi sholatmu. Karena sholat yang kamu lakukan itu tidak sah. Ya, ini hanya sekedar gambaran. Ya. Ini hukum sholat. Hukum waris juga demikian. Jadi waris tidak kemudian ya, serta-merta langsung dilaksanakan, serta-merta langsung dieksekusi. Tidak. Dilihat dulu apakah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Adakah penghalang-penghalang warisan atau tidak. Kalau memang ini faktor-faktor penentu itu sudah terwujud, betul-betul ada, ya semuanya ya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, barulah di situ terwujud waris mewarisi. Ya, kita awali dengan yang pertama, rukun-rukun waris. Apa itu rukun-rukun waris? Rukun-rukun waris, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu ada tiga rukun. Rukun. Rukun yang pertama adalah adanya muwaris. Adanya muwaris. Muwaris yaitu orang yang mewariskan harta. Atau orang yang meninggal dalam hari ini. Ya, orang yang meninggal. Mayit. Ya. Taib. Wong bapak masih hidup kemudian undangan rapat, rapat apa? Pembagian waris. Warisan siapa? Warisan bapak lu. Bapak masih hidup kok pembahasan waris bagaimana? Ya. Itu bukan warisan kalau dibagi-bagi harta di saat orang tua masih hidup. Ya. Namanya warisan itu ya harus ada muwaris, orang yang apa? Yang meninggal. Ada orang yang meninggal, ini pertama. Yang kedua, adanya waris, adanya ahli waris. Karena bisa jadi ada orang yang mati tidak punya ahli waris, mungkin. Ya tidak mungkin terwujud adanya waris mewarisi. Ya. Orang mati, kemudian dia punya anak, punya istri, atau punya saudara laki-laki, atau punya saudara perempuan, atau punya ayah, punya ibu, punya kakek. Ya. Berarti adanya apa? Waris. Adanya orang yang mewarisi. Kemudian yang ketiga, adanya maurus. Atau miras atau tarikah, adanya harta yang akan diwariskan. Naam, adanya harta yang akan diwariskan. Kalau tidak punya harta ya jangan bicara pembagian waris. Baik. Orang mati kemudian dia meninggalkan apa? Meninggalkan ada anak, istri, yang sudah semua dihitung, ayo dihitung. Begitu dihitung, ya, kamu dapat setengah, kamu dapat seperempat. Hartanya mana? Dia tidak punya harta. Dia tidak ada waris mewarisi. Ya kan? Tidak ada waris mewarisi. Contoh misalnya. Ya. Contoh. Budak. Namanya budak itu tidak punya harta. Karena hartanya budak itu adalah milik siapa? Tuannya. Hartanya budak itu punya apa? Tuannya. Milik tuannya. Sehingga kalau dia mati, dia tidak punya warisan. Tidak punya harta untuk diwariskan. Ya. Naam. Tidak punya harta yang diwariskan. Taib. Misal saya punya budak. Namanya Sulaiman misalnya. Ini budak saya namanya Sulaiman. Kemudian Sulaiman menikah dengan budak juga, budak saya punya budak namanya ya Hafsah. Kemudian menikah mereka. Sama-sama budak saya menikah, kemudian punya anak. Punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini saya merdekakan, antahur. Jadi yang merdeka adalah siapa? Anaknya. Baik. Salah suatu saat Sulaiman meninggal. Sulaiman meninggal. Baik. Kalau berbicara ahli waris adalah istrinya dan siapa? Anak laki-lakinya. Kan demikian. Ya. Tetapi namanya budak itu tidak memiliki harta. Sehingga ketika ada budak meninggal, tidak ada pembicaraan pembagian waris. Karena waris, karena hartanya budak adalah hartanya siapa? Hartanya tuannya. Allahu a'lam. Jadi ini tiga rukun-rukun waris. Adanya muwaris, adanya waris dan adanya maurus. Muwaris yaitu orang yang meninggal, yang hartanya diwariskan. Kemudian waris adalah ahli warisnya. Kemudian maurus adalah harta yang ditinggalkan untuk diwariskan. Baik. Capek mas? Antum? Capek tidak? Kita sedang membahas apa mas? Tema pembahasan kita apa ini? Hah? Warisan, ya. Baik. Apa yang antum tulis itu? Terakhir. Oh. Nggih, mboten niki sing ngajeng niki maksude. Nggih. Antum, salah masalah. Antum, ya. Yang di depan ini siapa? Ayo antum. Namanya siapa? Ibrahim. Saya cuma tanya saja. Jangan khawatir. Enggak diapa-apakan, cuma ingin tanya. Antum, Mas. Apa yang antum tulis? Hah? Rukun-rukun. Waris ada berapa rukun waris? Hah? 3. Ayo. Kita masuk pada masalah berikutnya, ya. Masalah berikutnya. Syurut, ya. Syarat-syarat waris. Syarat-syarat waris. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya syarat-syarat waris itu ada 3 macam. Ada 3. Syarat-syarat waris ada 3. 1. 1 terkait dengan muwaris, terkait dengan rukun yang pertama. Yang pertama tadi muwaris, ahli atau muwaris orang yang mati, mayit. Syarat yang pertama terkait dengan muwaris. Apa itu? Muwaris itu benar-benar telah meninggal. Benar-benar telah meninggal. Atau dihukumi meninggal. Betul-betul meninggal. Maksudnya betul-betul meninggal ya. Orang melihat dia meninggal. Betul-betul meninggal, disolati, ya, kemudian dimakamkan. Ini sudah, semua orang tahu dia meninggal. Ya. Atau dihukumi meninggal. Dihukumi meninggal. Apa yang dimaksud dihukumi meninggal? Misalnya seorang yang hilang. Hilang sudah 10 tahun tidak balik-balik. Ditunggu sampai 15 tahun tidak ada kabarnya. Ini hartanya banyak, menggantung ini bagaimana? Istrinya pun juga menggantung, gimana ini? Ya, di satu sisi dia punya suami, tapi suaminya di mana 15 tahun tidak apa? Kembali mau menikah lagi, status saya apa? Kan demikian ya. Ini harus ada solusi yang seperti ini. Ya. Inilah salah satu pentingnya hakim. Salah satu pentingnya penguasa. Ya. Salah satu pentingnya waliul amr. Namanya saja waliul amr, sing ngurusi urusan. Sing ngurusi urusane kaum muslimin, yang mengurusi urusannya masyarakat, rakyat. Itu waliul amr. Naam. Bagi wanita yang tidak punya wali, siapa walinya? Wali hakim. Wali hakim siapa? Ya waliul amr. Kalau di negeri kita, wanita-wanita yang tidak punya apa namanya wali, wali hakimnya adalah Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden. Pak Jokowi sebagai apa? Wali. Ya. Tetapi dalam pemerintahan kita tugas itu dilimpahkan, diwewenangkan kepada ya wakil-wakilnya melalui Kementerian Agama. Kemudian di situ ada kepala apa? KUA. Dia yang punya hak. Memang diberi hak. Ya, diberi hak. Ya. Naam, jadi tidak sembarang orang jadi wali hakim. Hati-hati. Datang, Pak Ustadz, saya tidak punya wali, tolong Anda jadi wali saya. Nah, jadi menganggap ustadz itu adalah wali hakim, tidak benar. Ya. Ya. Tidak seperti itu. Nah, kecuali kalau memang ya tadi mendapatkan apa namanya limpahan wewenang dari penguasa. Demikian juga kasus-kasus yang seperti ini orang hilang bagaimana? Di mana dibawa ini? Dibawa ke penguasa. Ya, wanita yang dia apa namanya menggantung urusannya sampai 20 tahun tidak ngerti gimana, bawa ke penguasa. Ya. Dibawa ke pengadilan agama. Ya, bagaimana kondisi saya ini? 15 tahun tidak ada, 20 tahun. Nah, di situ hakim dalam hal ini penguasa waliul amr melihat qarinah, melihat apa namanya kondisi, melihat yakni berbagai macam yang dibutuhkan dari laporan-laporan yang masuk, sampai kemudian ada kesimpulan. Sudah disimpulkan fulan sudah meninggal. Ya. Taib. Kapan suami Anda pergi? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemana perginya? Di daerah ini. Kebetulan di daerah itu ada bencana misalnya, ya. Gempa dan memang waktu itu banyak yang meninggal. Ini semakin memperkuat dugaan bahwasanya dia sudah apa? Meninggal. Persis. Misal. Sehingga memang penguasa akan melihat dan menilai suami Anda sudah meninggal. Dihukumi meninggal. Diketok palu. Maksudnya diputuskan suami Anda sudah meninggal. Sejak diputuskan meninggal, maka dia menghitung masa iddahnya 4 bulan 10 apa? Hari. Setelah itu boleh menikah. Kalau dihukumi mati berarti hartanya juga diwarisi. Diwariskan ya. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Bisa difahami insyaallah ya. Jadi syarat-syarat waris yang pertama, mewaris ini harus betul-betul sudah meninggal. Dipastikan meninggal atau dihukumi telah meninggal. Berdasarkan dugaan kuat. Siapa yang menduga dan menilai? Ya, waliul amr, penguasa tadi. Ya. Naam. Misalnya seseorang yang lama menghilang atau mafkut dan tidak didapati tanda-tanda kehidupan, berdasarkan dugaan kuat hakim syar'i, dia akan menghukuminya telah meninggal. Nah. Wabillahi taufiq. Dan kalau sudah diputuskan oleh hakim syar'i, ya insyaallah segala sesuatunya mudah. Ya, tidak akan ada sengketa, tidak akan ada keributan, kericuhan. Ya. Nah, kalau tiba-tiba sudah 20 tahun ternyata muncul ini orang yang disangka apa namanya sudah mati. Urusannya lebih ringan karena ini yang memutuskan adalah apa? Penguasa. Ya. Tapi kalau tidak akan terjadi hal-hal yang ya, jelek di tengah masyarakat. Ini salah satu di antara pentingnya apa? Waliul amr. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Syarat yang kedua ini terkait dengan ya waris, ahli waris. Yaitu dipastikan ahli waris ini masih hidup. Masih hidup di saat mewaris sudah apa? Mati. Jadi betul-betul dipastikan kehidupan mewaris ini. Ya. Baik. Karena namanya ahli waris ya, orang yang hidup sesudah kematian apa? Ya, orang yang mewariskan harta. Jadi harus dipastikan dia memang posisinya hidup di saat sudah matinya siapa? Mewaris. Bisa difahami? Nah. Dipastikan. Yang namanya dipastikan ya bisa dengan tadi mata kita melihat wong dia anaknya memang ikut memakamkan bapaknya. Berarti betul-betul dia apa? Ya, ahli waris, masih hidup di saat bapaknya apa? Meninggal. Nah. Taib. Atau juga berdasarkan dugaan kuat. Ini juga dugaan kuat. Dugaan kuat ya juga berlaku dalam menghukumi ya, ahli waris ini masih hidup setelah kematian mewaris. Contoh seperti ya, janin. Ada pembahasan janin, apakah janin itu termasuk ahli waris atau bukan? Ya. Ya. Seorang mati, ya, meninggalkan seorang istri dan saudara laki-laki. Misal. Tapi sang istri ini posisinya masih hamil. Hamil 2 bulan misal. Hamil 2 bulan. Ini enggak bisa harta langsung dibagi. Kalau hanya seperti ini saja, ya, pembagiannya, maka istri mendapatkan 1/4, sisanya semuanya untuk saudara laki-lakinya. Seperti itu. Kalau memang ahli warisnya hanya 2, yaitu istri, ya, dan apa? Saudara laki-laki. Istrinya mendapatkan 1/4 karena posisinya tidak ada anak, nyatanya belum ada wujudnya. Kemudian yang kedua, saudara laki-lakinya mendapatkan sisa. Jadi semua hartanya setelah dikurangi 1/4 diberikan kepada saudara laki-laki. Namun sang istri yang ditinggal oleh suaminya ini posisinya dalam keadaan apa? Hamil 2 bulan, ada janinnya itu di perut. Ada janinnya. Ya. Maka janin itu dihukumi masih hidup. Diasumsikan dia masih hidup. Ya, kita enggak tahu dia akan berkembang atau tidak, kan masih 2 bulan ini. Kalau ternyata 3 bulan gugur ya sudah, memang dia tidak punya apa? Anak. Ya. Ditunggu janin ini, oh ternyata berkembang memang. Sampai 7 bulan, wah mulai tampak gerakan, dia hidup ya. Ya. Tapi masih tetap ditunggu sampai kelahirannya. Jika kemudian ternyata bayi itu lahir dan telah menjerit, menangis, ya. Ya sudah. Berarti mayit ini ya posisinya mati meninggalkan istri, seorang apa? Anak, kalau laki-laki berarti anak laki-laki, kemudian apa? Saudara laki-laki. Ya, ini harus hati-hati dalam bab-bab yang seperti ini, ikhwatil kiram. Ya. Nah, perlu dilihat, diambil beritanya, dipastikan ini hamil atau tidak. Ya. Ila akhirnya. Namanya hamil juga bisa satu isinya, bisa apa? 2 kembar, ya. Kembar pun bisa kembar perempuan, bisa kembar apa? Laki-laki. Nah. Bisa kembar 3 juga, kan demikian. Ya. Ada wujud, ini juga wujud, ada. Nah. Orang punya anak kembar 3. Nah. Alhamdulillah ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ikhwatul kiram, syarat-syarat waris satu terkait dengan orang yang meninggal, dipastikan dia sudah meninggal atau dihukumi apa? Meninggal. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan ahli waris. Ahli waris dipastikan hidup. Dipastikan hidup sesudah kematian siapa? Ya, ketika kematian muwaris. Adapun yang ketiga, syarat yang ketiga adalah diketahuinya secara pasti segala hal yang terkait dengan sebab-sebab waris mewarisi dan hubungan masing-masing ahli waris dengan muwarisnya. Maksudnya apa? Ketika ada kasus meninggal, betul-betul kita mengetahui hubungan ini dengan ini apa? Apa hubungannya? Ya. Taib. Adakah sebab-sebab waris antara keduanya? Ya. Tidak kemudian langsung dibagi dan seterusnya. Lihat dulu, kamu apa hubungannya? Ya. Dipastikan. Ya. Karena bisa jadi seorang, saya anaknya. Namun ternyata anak adopsi. Ya, kan? Saya anak. Namun ternyata anak susu. Ya. Anak susu tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah. Saya siapa? Saya keponakan. Keponakan apa? Nah. Ini harus dipastikan siapa? Siapa kamu? Jadi jelas betul memang ada hubungan waris mewarisi antara ahli waris dan orang yang apa? Yang meninggal. Nah, berarti syarat yang ketiga ini kaitannya dengan orang yang akan membagikan apa? Warisan. Betul-betul ngerti apa hubungan apa? Hubungan antara ahli waris dan orang yang meninggal yang memiliki harta. Thayyib. Ini syarat-syarat waris. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, ya tidak ada hubungan waris mewarisi. Tidak ada hubungan waris mewarisi. Ya. Ayo bagi waris. Bagi warisan siapa? Kakak saya. Lah kakakmu, ya ini sudah 5 bulan tidak pulang. Loh 5 bulan. Apa kamu yakin dia sudah apa? Meninggal? Kok mau bagi-bagi waris bagaimana? Nah. Ya. Tapi apalagi zaman sekarang orang tidak pulang 2 tahun itu hal yang apa? Biasa. Ya, ternyata dia kerja, ya, kontrak di luar negeri kan 2 tahun sekarang. Ya. Baru 5 bulan mau bagi-bagi apa? Warisan. Barangkali dia kerja, ya, punya kontrak, kamu tidak tahu. Ya, ya. Nah, atau orang yang meninggal bersama, ini kan tidak diketahui. Bapak sama anak meninggalnya bersama. Dalam sebuah kasus kecelakaan misalnya. Ya. Ini tidak ada hubungan waris-mewaris sih kalau tidak diketahui. Ya. Mana dulu yang meninggal. Ya. Jadi nanti masing-masingnya dihitung sendiri-sendiri. Ya. Ini ahli warisnya siapa, ini ahli warisnya apa? Siapa. Yang namanya waris-mewaris sih kan harus diketahui. Mana yang hidup dan mana yang apa? Mati kan gitu. Ya. Jadi sekali lagi tidak kemudian langsung apa namanya harta itu dibagi, lihat ya syarat-syaratnya sebelum ada pembagian apa warisan. Adapun masalah berikutnya adalah sebab-sebab waris. Saya lihat ini cukup panjang ya. Baik, sebab-sebab waris labas saya sebutkan dulu mukhtasoran secara ringkas. Adapun rinciannya kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Nah, terkait dengan sebab-sebab waris, ini ada kaitannya dengan tadi, syarat yang keberapa? Ketiga. Ya. Kita harus ngerti betul adakah hubungan sebab-sebab waris antara dua orang ini. Ya. Jadi perlu difahami bersama, ya. Waris mewarisi dalam Islam itu tidaklah terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Ya. Tetapi mesti harus kita ketahui sebab apa yang mendasari antara kedua orang memiliki hubungan apa? Waris mewarisi. Para ulama bersepakat bahwasanya ada 3 sebab waris. Ada 3 sebab waris ini disepakati oleh para ulama. Ya, antara dua orang ada hubungan waris mewarisi jika yang pertama ada hubungan nikah. Sebab adanya waris mewarisi yang pertama adalah karena hubungan pernikahan. Dalam hal ini adalah suami dan istri. Ya. Kenapa suami mendapatkan harta istrinya yang sudah meninggal? Sebabnya adalah karena hubungan apa? Pernikahan. Sebaliknya, kenapa istri mendapatkan harta waris dari suaminya yang meninggal? Karena ada hubungan apa? Pernikahan. Dengan pernikahan itu ya menjadi sebab adanya hubungan waris mewarisi antara suami dan istri. Nanti akan ada rinciannya cukup banyak ya. Yang dimaksud dengan pernikahan ini adalah pernikahan yang syar'i. Ya, pernikahan yang syar'i. Adapun pernikahan yang tidak syar'i ya tidak kemudian menjadikan adanya hubungan waris mewarisi. Insyaallah akan kita bahas secara rinci. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah nasab. Ya, ada hubungan nasab. Ya, anak, cucu, kakek, ayah, ya. Ini nasab namanya. Saudara perempuan, ya, apakah itu saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seibu, ya. Ini semuanya orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Apa sebabnya? Ada hubungan nasab dengan apa? Mayit. Ini juga akan kita bahas ya pada kesempatan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah wala. Sebab wala. Apa itu wala? Wala adalah sebuah hubungan antara orang yang membebaskan saudaranya dari perbudakan dan orang yang dibebaskan. Ya. Taib. Kalau ada seorang yang dia tadinya budak, kemudian saya beli, kemudian saya bebaskan, berarti ada hubungan antara saya dengan dia. Hubungan apa itu? Hubungan wala namanya. Hubungan wala. Jasa yang saya berikan kepada dia ini namanya wala. Dan dengan sebab ini ada hubungan mewarisi. Kalau bekas budak ini meninggal, dia punya harta, dan kemudian di sana tidak ada ahli waris, maka saya sebagai orang yang dulu membebaskannya, sayalah yang berhak untuk apa namanya mewarisi semua harta ya bekas budak tadi yang dulu saya merdekakan. Naam. Ini barangkali Allahu Ta'ala a'lamu bisawab, ya, sedikit yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita telah masuk pada pembahasan rukun-rukun waris, kemudian syarat-syarat waris, dan sedikit ya mengulas tentang sebab-sebab waris. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat ya untuk kita semuanya dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.